jarak di antara kita, jauh terpisah di negeri seberang, namun rinduku tak pernah sirna bagai kasih seorang ibu. Walau bumi hancur jadi cintaku hanya tetap milikmu, tak akan goyah dihempas badai bagai seteguk karang di lautan ini. Ku nanti di bandara cinta, dalam mimpi engkau kembali. Untuk apa cincin tunangan bila kau pergi tanpa pesan? Sepucuk surat pun tak datang. Pas badai